السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، باب الوصات بالجار، باب tentang wasiat terhadap tetangga. Hadis yang ke-101. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Disebutkan oleh Imam Muhammad ibn Abdullah Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah, Muhammad ibn Ismail. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أبي ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد عن عمرة. Disebutkan sanadnya sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi bersabda, mazala Jibril terus mewasiatkan kepadaku terhadap tetangga. Pentingkan tetangga, pentingkan tetangga, pentingkan tetangga. Hatta bonantu, hingga aku mengira buat tetangga itu akan mewarisi, saking dekatnya, saking pentingnya. Rasulullah SAW sampai menyatakan dengan kalimat-kalimat tentang tetangga, pentingnya tetangga, jangan lupa tetangga, berikan pada mereka apa yang diperlukan, bantulah mereka, ila akhirih, sampai walantu annahu sayurasyo, sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi. Fiqihnya, fiqih hadis, fihi, pada hadis ini ada bayan azm haqqil jar. Pada hadis ini ada keterangan betapa besarnya hak tetangga. Wa fadlul ihsani ilaihi, dan keutamaan berbuat baik pada tetangga. Karena kalimat yusi ini dari kata wasiyah, maknanya ya'muruni bihifdhi haqqih. Maknanya Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menjaga hak tetangga. Wal ihsan ilaih, berbuat baik pada tetangga. Wa daf'il adza, dan tidak mengganggu atau tidak berbuat sesuatu yang mengganggu tetangga. Sehingga sampai-sampai mengira bahwa tetangga akan mewarisi. Berarti yang pertama, istafadna min hadzal hadis 'azmu haqqil jari wa fadlul ihsan, besarnya keutamaan tetangga dan keutamaan berbuat baik pada tetangga. Yang kedua, fihi jawazu tam'i fil fadli idza tawalat an-ni'am. Yang kedua, jawaz at-tama', bolehnya tamak, menginginkan sesuatu yang lebih pada keutamaan-keutamaan. Idza tawalatin ni'am, kalau kenikmatan-kenikmatan itu berdatangan dengan tawalat. Tawalat artinya bertubi-tubi, datang lagi nikmat. Masih nanya lagi, adakah lagi nikmat? Itu namanya tamak. Tamak dalam hal dunia adalah perkara jelek. Perkara yang tercela. Dikasih satu, minta dua. Dikasih dua, minta tiga. Dikasih sepiring, minta dua piring. Dikasih sekian rupiah, minta yang lebih banyak lagi. Itu namanya tamak. Tamak dari kata tamak. At-tam'u fid dunya madzmum. At-tam' fid dunya. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana at-tam' fil akhirah? Yajuz. Boleh tamak dalam masalah akhirat. Kamu bisa mengerjakan satu ibadah, pengin ibadah yang berikutnya. Mengerjakan satu ibadah yang berikutnya, ingin yang berikutnya lagi. Sudah selesai yang wajib-wajib, kerjakan sunnah-sunnahnya. Terus yang nawafil-nawafil ta'at. Kalau ibadah dengan badan sudah, ibadah dengan harta. Ibadah dengan harta sudah, terus dengan ibadah yang diperintahkan lagi. Dan ini namanya tamak fil fadl. Keutamaan untuk mendapatkan fadilah yang lebih. Keutamaan untuk mendapatkan sesuatu fadilah, pahala yang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Dalilnya tentunya sangat banyak. Seperti fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dengan kebaikan. Pengen lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Atau badiru bil amal. Bersegeralah dalam beramal. Musabaqah atau dalam ayat lain disebutkan tanafus. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam masalah itu hendaklah mereka berlomba-lomba. Jangan berkata, udahlah saya cukup di sini aja. Jangan. Kalau masalah agama, masalah ibadah, masalah akhirat, jangan kamu pesimis atau jangan kamu mencukupkan dengan apa yang ada. Adalah yang penting kan wajib-wajibnya. Jangan. Kejar yang lebih tinggi, kejar yang lebih tinggi. Barang siapa yang berdoa untuk masuk surga, jangan meminta yang di bawah. Kata Nabi, falyas'al al-firdaus. Siapa yang minta surga, hendaklah minta jannatul firdaus. Mintalah yang paling tingginya. Surga al-firdaus. Disuruh minta yang paling tinggi. Apa ini? Tamak fil jannah. Tamak dalam masalah surga. Pengen yang paling tingginya. Jadi disuruh oleh Nabi. Siapa yang yas'alul jannah, fas'al al-firdaus. Hendaklah meminta surga firdaus. Karena surga firdaus adalah yang paling tingginya. Khamilina a'azakumullah. Dari mana faedah seperti ini? Apa kaitan dengan hadis? Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Terus menerus Nabi berpesan untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku menduga kalau dia akan mewarisi. Ini fadilah yang lebih tinggi kalau dia memberikan harta pada tetangganya dan mewariskan. Kalau saya mati semuanya buat kamu atau sebagian buat kamu warisan saya. Lebih tinggi atau tidak lebih tinggi? Lebih tinggi. Maka si sahabat tadi menduga lebih tinggi lagi kalau tetangga itu mendapatkan warisan. Dihitung ahli warisnya termasuk tetangganya. Tetapi ternyata tidak demikian. Ternyata tidak demikian, itu hanya dugaan sahabat tadi karena tamak terhadap kebaikan. Pengen lebih baik lagi, pengen lebih baik lagi, pengen lebih baik lagi. Yang ketiga, fihi jawaz at-tahadduts bima yaqa fi an-nafsi min umuril khair. Faedah ketiga, bolehnya membicarakan apa yang terbetik di hati. Bolehnya menyampaikan apa yang terbetik atau terbersit dalam hati. Selama itu min umuril khair, kalau dari perkara-perkara kebaikan. Begitu kamu datang disambut ahlan wa sahlan, sambil menyampaikan isi hatinya, sungguh saya sudah terpikir pengen datang ke rumahmu. Sampaikan apa enggak disampaikan? Sampaikan. Kenapa ini khair? menunjukkan kalau engkau cinta pada saudaramu, menunjukkan kalau apa yang di hatimu adalah kebaikan, yaitu ingin mendatangi rumahmu. Atau seperti yang tadi, sungguh sampai aku mengira waktu Rasulullah SAW bilang seperti itu, pesan pada aku tetangga, di hatiku berkata, jangan-jangan mereka juga mewarisi. Disampaikan oleh beliau ini. Sampaikan, kata Aisyah, aku mengira kalau tetangga itu mewarisi. Itu dalam hati. Tapi diucapkan, disampaikan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa pesan Nabi itu sangat tingginya, sangat besarnya, sampai dalam hatiku ada dugaan-dugaan seperti itu, yang lebih tinggi lagi. Baik, dan ini dalil bolehnya seseorang menyampaikan isi hatinya kalau baik. Kalau tidak baik, jangan. Saya itu dalam hati saya pengennya orang itu tak ginikan, tak gitukan, dendam hati saya. Itu enggak usah disampaikan. Kalau bisa ditahan, dan itu dengan kesabaran, obhiwanya, ni'mah, itu lebih bagus. Itu lebih baik. Hadis yang ke-102 nya, haddatsana Shadaqah. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع ابن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Abi Syuraih Al-Khuzai, dia menyatakan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarih, hendaklah dia berbuat ihsan pada tetangganya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat ihsan kepada tetangganya. Al ihsan yashmul kull wujuhil khair, yang namanya ihsan mencakup segala bentuk-bentuk kebaikan. Kalau kamu masak ternyata baunya ke tetangga, atau bakar sate asapnya juga nyampe pada mereka, kasihan. Jangan hanya mencium baunya, kirimkan. Ya. Assalamualaikum, ini icip saja ya, sedikit. Barakallahu fikum. Perhatianmu itu sudah cukup besar. Perhatianmu pada tetangga itu a'zam wa a'zam, lebih besar daripada nilai makanan tadi yang hanya semangkuk atau sate hanya 5 tusuk. Tetapi perhatianmu pada tetangganya, itu yang mereka perhatikan. Dan itu yang masuk ke dalam hati-hati mereka. Betapa agama ini mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna. Demikian pula kalau melihat sesuatu yang akan mengganggu tetangganya, maka cepat dihentikan, diselesaikan. Jangan sampai tetangganya terganggu. Qala, dikatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Ikram ad-duyuf. Ikram ad-duyuf, menghormati tamu, mencakup segala bentuk penghormatan, menyambutnya dengan sambutan kegembiraan. Ini penting. Jangan begitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau apa kamu kesini? Ya, itu sudah tidak memuliakan. Tamu itu jangan ditanya seperti itu. Itu pertanyaan mengatakan mestinya kamu jangan kesini. Gitu. Mau apa kamu kesini? Sambut dulu, ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan disambut dengan selamat datang atau semakna dengan itu, dengan muka yang gembira, silakan masuk. Setelah duduk, ditawarkan barangkali dia haus karena di luar sangat panas sekali, minum. Walaupun air putih. Masalahnya apa? Perhatian kita ketika dia masuk dari perjalanan. Apalagi kamu lihat cuacanya sangat panas sekali. Minum ya, es. Kami punya air dingin. Itu sudah masya Allah. Tamu merasa dimuliakan. Ini namanya ikram. Ikram al-duyuf. Jadi memang namanya menjamu tamu termasuk ikram al-duyuf. Tetapi jangan berpikir kalau kamu menjamu harus begini, harus begini, harus begini dengan segala macam yang dipaksakan dengan harga yang mahal, dengan masak-masak. Kalau tidak mampu, tidak usah. Walaupun dengan air putih, itu cukup dengan ikram al-duyuf. Cukup sebagai ikram al-duyuf. Kamu menawarkan padanya barangkali dia haus. Kalau ternyata kamu tahu dia dari luar kota, barangkali dia lapar. Barangkali belum makan, sudah makan. Makan siang. Kamu sudah ini atau belum? Oh, saya sudah di jalan, alhamdulillah. Berarti tinggal minumnya. Apa, teh, kopi? Ini barakallahu fikum, ikram al-duyuf. Belum bertanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika didatangi seorang tamu, tamu itu sungguhnya mau bertanya tentang Nabi, cuma takut. Sehingga setiap hari dia datang ke Mekah, di Ka'bah, duduk, berjalan, berkeliling, mendengarkan obrolan-obrolan manusia. Barangkali ada yang membicarakan tentang Nabi. Ali bin Abi Thalib melihat pertama kali, melihat kedua kali. Ternyata sampai hari ketiga masih ada, persilahkan untuk rumahnya. Kamu sepertinya orang asing di tempat ini. Silakan, singgah di rumahku. Singgah di rumahku. Dihormati sebagai tamu dengan makannya dan minumnya dengan tempat tinggalnya. Tidur. Besoknya atau sorenya, ya ada tempat lain. Mau tidur di dekat Ka'bah lagi. Kata Ali, bukankah aku sudah tahu di mana tempat tinggalmu? Silakan. Balik ke tempat Ali bin Abi Thalib, tidur lagi. Bermalam lagi di situ. Besoknya berkeliling lagi cari berita, cari informasi. Ali bin Abi Thalib tidak tanya, mau apa kamu? Keperluannya apa? Tidak tanya. Sampai hari ketiga. Hari ketiga adalah hari kewajiban. Tiga hari ini, hari akhir dari kewajiban seorang tamu menghormati tamunya. Wajib dihormati. Paling tidak tiga hari. Kalau lebih dari itu, maka itu adalah sedekah buat kamu, itu adalah kebaikan buat kamu. Baru ditanya di hari ketiga, kamu sudah tiga hari di sini. Barangkali saya boleh bertanya, ada perlu apa? Barangkali bisa saya bantu. Apakah kamu berjanji untuk tidak memberitakannya pada siapapun? Aku berjanji. Aku enggak akan sampaikan pada siapapun. Ditanya, aku mencari seorang yang mengaku Nabi di sini. Kenapa tidak kau katakan sejak kemarin? Aku tahu. Aku khawatir bertemu dengan orang yang tidak suka dengan itu. Khawatir ketemunya musyrikin, dia bakal diapakan oleh mereka. Maka dia berkata, ikutlah aku. Kalau aku berhenti, kau berhenti. Kalau aku berjalan, kau berjalan. Kalau aku masuk, kau masuk. Jadi seakan-akan berbeda, seakan-akan tidak kenal, berjarak. Ali jalan, dia jalan belakangnya sambil melihat Ali. Ali datang, dia jalan. Ali berhenti, dia berhenti juga. Ali berjalan, begitu Ali masuk, dia ikut masuk. Sampai dia bertemu dengan Rasulullah SAW dan kemudian masuk Islam. Ini barakallahu fikum. Asyahid di sana adalah bahwa ikramu duyuf adalah menghormatinya dan memuliakannya. Jangan sampai dia direndahkan di situ. Jangan sampai dia, na'udzubillah, kamu bikin malu di situ. Sehingga kamu hormati. Bahkan sampai dikisahkan ada seorang tamu di kumpulan orang-orang lain diberi makan. Kemudian diberi mangkok-mangkok air. Itu mangkok air cuci. Tapi si tamu asing tadi dikira itu minumnya. Diangkat, diminum. Begitu tuan rumahnya melihat tamunya minum pakai air cuci tadi, dia ambil mangkoknya, ikut minum. Supaya tidak terasa kalau dia itu salah. Akhirnya teman-temannya, teman-teman tuan rumah ikut minum pula dengan mako tadi. Sehingga tamu sampai pulang enggak merasa kalau dia dalam keadaan salah meminum air yang harusnya itu bukan air minum tapi air cuci. Ini barakallahu fikum. Begitu sikap mereka dalam memuliakan tamunya. Tidak boleh tamunya dipermalukan, apalagi ditertawakan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Jangan berbicara yang jelek, jangan berbicara yang buruk. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah mengucapkan khairan, ucapan-ucapan yang baik, nasihat-nasihat yang bermanfaat, mengucapkan kata-kata yang ma'ruf, aw liyasmut, atau diam, jangan bicara. Barakallahu fikum. Fikihnya juga sangat jelas bahwa dalam hadis ini dikatakan ilhaqud darar bil jar qawlan wa fi'lan munafin li kamal iman wa munaqid li sifati Abdurrahman atau Ibadurrahman. Faedah pertama dari hadis ini bahwa mengganggu tetangga atau menyakiti tetangga apakah dengan perbuatan atau dengan ucapan itu bertentangan dengan kesempurnaan iman. Wa munaqib dan membatalkan sifat dari sifat-sifat Ibadurrahman. Sifat Ibadurrahman wa Ibadurrahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qawlu salama ila akhirih. Itu Ibadurrahman. Dan di antara sifat Ibadurrahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, adalah menghormati, adalah memberikan kebaikan pada tetangganya. Maka kalau mengganggu tetangga, itu bertentangan dengan keimanan, bertentangan dengan sifat Ibadurrahman. Yang kedua, lidhaifi haqqun. Faedah kedua, bahwa tamu punya hak untuk dihormati. Fayanbaghi 'alal muslim an yuqri dhaifahu wa yastaqbilahu bi talaqati alwajhi. Maka semestinya atas muslim untuk yuqri dhaifahu, untuk menghormati tamunya. Wa yastaqbilhu bi talaqati alwajh, dan menemuinya dengan wajah yang ceria, wajah yang gembira. Ahlan wa sahlan, tafadhal. Jangan dengan muka yang cemberut, jengkel, dan mengatakan mau apa ke sini. Ini bukan ikram untuk yuf. Wa yu'ajjil lahu al-wajibat al-ghidha'iyah, dan menyegerakan baginya apa yang dibutuhkannya. Pertama, yang dibutuhkan apa? Duduk. Dia berjalan jauh ke rumahmu. Kasihan dia. Silakan duduk. Istirahat dulu. Silakan. Kadang-kadang orang enggak berani duduk sebelum kamu persilakan. Dan yang lancang langsung duduk juga tidak sopan. Dia akan menunggu dipersilakan. Silakan duduk. Setelah itu dipertanyakan yang berikutnya. Barangkali dia kehausan, mau minum, saya punya air dingin. Wa yaqumu bi khidmatihi bi nafsihi, dan melayani tamunya. Jangan tamunya yang sibuk. Tuan rumah yang sibuk. Tamunya mau bangun, tunggu, duduk. Biar saya ambilkan. Perlu apa? Barakallahu fikum, itu yang namanya memuliakan tamu. Laisa min muru'atir rajul an yastakhdima dhaifahu. Sebagaimana dikatakan dalam ucapan Arab, dalam pepatah Arab atau nasihat orang-orang Arab, laisa min muru'atir rajul, tidak termasuk muru'ah seseorang, tidak termasuk kebaikan adab seseorang kalau tamunya dipekerjakan. Oh, silakan masuk, duduk. Oh, maaf, itu tolong ambilkan bos ini. itu tidak adab namanya. Kok tamunya malah disuruh? Tolong itu kursinya digeser ke sana. Tolong itu. Kamu itu tuan rumah. Dia tamu. Mestinya kamu yang menggeser kursi, yang mengambilkan dari sana, mengambilkan dari sini. Barakallahu fikum. Laisa min muru'atir rajul an yastakhdima dhaifahu. Tidak termasuk muru'atir rajul. Tidak termasuk adab yang baik pada seseorang kalau menjadikan tamunya justru yang bekerja, tuan rumahnya malah santai. Wa yaqumu bi khidmatihi bi nafsihi, maka hendaklah tuan rumah melayaninya. Yang ketiga, fi istihbab tarkul kalam al mubah khaufan min injirarihi ila al makruh aw al haraj. Dalam hadis ini ada anjuran untuk tidak berbicara. Walaupun mubah, khawatir terseret pada perkara yang makruh atau haraj. Perhatikan hadis tadi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara baik atau diam. Sedangkan pembicaraan, ada khair, ada syar, ada bainahuma. Baik, bainahuma itu kadang-kadang yang mubah-mubah ini bisa kepada baik, bisa pada jelek. Ya Pak ya, kamu mengatakan dengan kalimat bahwa si fulan pandai, si fulan bodoh. Ya, ikhbar, menghabarkan. Tetapi kalimat si fulan bodoh bisa kepada cercaan. Bisa pada ghibah kalau enggak ada orangnya. Walaupun memang benar bodoh. Bisa pula perkara yang mubah, misalnya itu tolong bantu dia, dia bodoh. Nggak apa-apa kan? Boleh apa nggak boleh? Kasih tahu si fulan itu dia bodoh, nggak ngerti dia. Ajari, kamu bantu dia PR-nya. Kamu ajari dia. Dia itu kurang pinter. Boleh sesungguhnya. Berarti kembali pada niat. Naam. Yang bain-bain ini, kadang-kadang kamu bingung. Ini baik apa jelek? Karena kamu bingung, ini khair apa syar? Bagaimana kita pilih? Ngomong apa enggak ngomong? Jangan. Kalau enggak benar-benar khair, uskut. Kalau tidak yakin baik, ya diam. Karena Nabi menyatakan falyakul khairan aw liyasmut, atau diam. Artinya barakallahu fikum, daripada kamu berbicara sesuatu ternyata sesuatu itu nanti menjadi jelek, lebih baik diam. Berarti kan mubah, iya, tapi saya khawatir, khawatir ini, khawatir itu. Sehingga kalau benar-benar baik, saya ngomong. Tetapi jangan ghulu dalam masalah kehati-hatian ini. Nanti akhirnya seperti mereka yang salah asuhan, salah bacaan, membaca bukunya Muhammad Ghazali, dia diam seribu bahasa selama sekian tahun, nggak ngomong, nggak ngomong apapun, nggak sama orang tuanya, nggak sama ibunya, nggak sama abinya, nggak sama teman-temannya, nggak sama siapapun, sampai semua bilang dia stres, kasihanlah anak sepulang stres, diajak ngomong, kamu kenapa? Diam, nggak jawab. Kenapa? Setelah dikejar, ditekan, dinasehati, enggak mempan, ditanyakan sama orang tuanya, ini setelah baca buku ini, ternyata baca buku Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Maka akhirnya disampaikan kepadanya bahwa kamu itu keracunan buku ini salah, buku ini menyimpang, yang benar begini, begini, begini, begini, yang namanya sahih dalam berbicara adalah falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata baik atau diam. Bukan diam 100%. Kalau baik, ucapkan. Kalau perkara itu baik, katakan. Sampai sekian banyak nasihat, baru dia ngomong dengan kaget. Begitu sesat. Nah, sembuh dia. Sekarang sudah bertanya, sudah berbicara, sudah mulai berkata. Khairun a'azakumullah. Kenapa? Karena berlebihan. Diam itu indah, diam itu emas, diam itu berwibawa, diam itu. Wah, pujian diam sampai sekian puluh. Dalam buku itu. Adapun berbicara sangat berbahaya. Apalagi bicara jelek, dosa. Bicara yang mubah, kadang-kadang dipahami salah, jadi dosa pula. Kadang-kadang nasihat juga membawa kepada riya, atau membawa kepada ketersinggungan orang lain, atau membawa ini, membawa itu, sampai berkata baik pun jangan. Sebab khawatir, kamu berbicara baik, dipahami jelek. Kamu berbicara baik, mereka tersinggung. Kamu menasehati, ternyata mereka salah paham. Akhirnya tidak berbicara apa-apa, diam. Kenapa? Diam emas. Diam itu berwibawa. Diam itu selamat. Diam itu adalah suatu kemuliaan. Diam itu puji-puji ke diam-diam ini sampai sekian banyak. Padahal Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama menyatakan, yang namanya afat itu suatu bencana, itu tidak terjadi hanya pada berbicara. Pada diam pun ada bencana. Ada afatul kalam, ada afatus sukut. Ada bahayanya berbicara, ada pula bahayanya diam. Jangan kemudian berkata harus diam karena tidak ada bahayanya. Ada bahayanya. Disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab, dalam kitabnya dinukil atau diambil dari kitab itu satu kitab kecil bernama Afatul Lisan. Bahaya lisan. Lihat, bukan bahaya berbicara. Bahaya lisan. Bahaya lidah. Ada berapa bahaya lidah? Ada dua. Bahaya berbicara dan bahaya diam. Lidah yang berbicara memiliki sekian bahaya. Lidah yang diam memiliki sekian bahaya. Apa bahayanya berbicara? Kalau berbicara dengan ucapan kotor, ucapan kufur, ucapan sesat, ucapan batil, mencela, menggibahi, berdusta, ini semua afat al-kalam. Kejelekan-kejelekan berbicara. Sedangkan afatus sukut, jeleknya diam, adalah diam dari kemunkaran. Diam dari sesuatu yang harusnya dia tegur, dia tidak tegur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dua-duanya godaan syaitan. Kalau seorang yang berbicara dengan ucapan jelek, ucapan kufur, ucapan sesat, fahada syaitanun natiq. Syaitanun natiq. Adapun mereka-mereka yang diam dari kemunkaran, diam dari kebatilan, diam dari kesalahan, dia melihat, menyaksikan, punya ilmu, tapi diam, maka dia syaitanun akhras, setan bisu. Dua-duanya syaitan. Syaitan akhras dan syaitan natiq. Kalau berbicara dengan ucapan jelek, syaitanun natiq. Kalau diam dari kemunkaran-kemunkaran, maka syaitanun akhras, setan bisu. Setan ngomong sama setan bisu lebih jelek mana? Hah? Setan bisu, sudah setan bisu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fil lisani afatan. Lidah itu memiliki dua bahaya. Bahayanya berbicara dan bahayanya diam. Sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini merupakan ucapan yang sangat bijak dan sangat hikmah dan sangat tengah-tengah. Tidak ifrat, tidak tafrit. Tidak melampaui batas ke sana, banyak ngomong, ngecepet, akhirnya banyak salahnya. Apa kata para salaf? Man kathura lagatuhu kathura khata'uh. Lagat itu ngomong. Siapa yang banyak ngomong, banyak salahnya. Ya betul. Walaupun niatnya baik, tapi ngomong segala macam disampaikan, segala macam di... Bahaya. Bahaya. Siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Man kasura lagatuhu kasura khata'uhu. Sekarang sebaliknya, diam terus, sama akan terjatuh dalam syaitanun akhras, Sehingga Nabi mengucapkan dengan hikmah, dengan kalimat yang tengah-tengah dan sangat bijak, falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomonglah, disuruh untuk berbicara. Berbicaralah dengan baik. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Aw liyasmut, atau kalau tidak lebih baik diam. Kalau ucapan itu bukan ucapan yang khair, lebih baik diam. Kalau ucapan-ucapan yang mubah, ya walaupun boleh, lebih baik diam. Kalau dikhawatirkan, sehingga dia tidak banyak guyon, tidak apa-apa. Tidak apa-apa tidak banyak guyon. Karena al-mizah la ya'ti bi khair. Guyon tidak mendatangkan kebaikan apa-apa. La ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan. Sehingga dia diam. Ketika ada perkara-perkara yang baik, dia ngomong. Dia berbicara. Maka berarti dia bisa memilih apa yang perlu diucapkan dan apa yang tidak perlu diucapkan. Qala, dikatakan istihbab tarkul kalamil mubah. Dianjurkan untuk tidak berbicara dengan ucapan-ucapan yang mubah-mubah. Jadi enggak perlu banyak bicara. Khaufan min injirarihi ilal makruh. Karena dikhawatirkan terseret kepada yang makruh. Yang keempat, faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, as-samtu khairu minal kalam alladzi la faedata fi. Kita mendapatkan faedah bahwa diam itu lebih baik daripada ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Walaupun tidak dosa, walaupun tidak sampai kepada yang haram, tidak sampai kepada yang syar, enggak. Tapi kalau enggak ada faedahnya, ngapain ngomong? Kalau enggak ada faedahnya, ngapain berbicara? Tenang. Lebih baik diam. Oleh karena itu beberapa ulama ketika mereka sedang berbicara, rombongannya, rombongan safar ketika haji, dia diam. Menjadi pendengar yang baik. Tapi ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, baru dia mengucapkan satu dua kalimat. Masalah itu tidak benar. Rasulullah SAW menyatakan seperti ini. Pendiam lagi. Biarkan mereka berbicara. Anak kemari. Maka ketika mereka mendengar ucapan syekh ini, mereka terkejut. Ternyata bisa bicara. Terkejut. Ternyata bisa bicara. Berarti selama perjalanan itu sampai dikira dia bisu. Karena gak pernah bicara. Diam saja. Tapi ketika ada perlunya, dia berbicara. Mereka terkejut. Ternyata engkau bisa bicara. Ini barakallahu fikum, berarti berapa lama dia diam. Sampai dikira tidak berbicara atau dikira tidak bisa berbicara. Ini barakallahu fikum, keadaan mereka, para ulama az-zuhad yang sangat berhati-hati dalam berbicara. Mereka betul-betul menghitung. Kalau saya berbicara, apakah jadi baik atau jadi jelek? Kalau saya berbicara ini, apakah dapat pahala atau dapat dosa? Kalau saya berbicara seperti ini, apa faedahnya? Sehingga kalau ternyata pahala, ternyata berfaedah, dia bicara. Kalau tidak, dia diam. Ini barakallahu fikum, falyakul khairan aw liyasmut. Wassalatu fikul afiyah. Berarti ulangan insyaallah sampai hadis wasaya lil jar. Bagaimana kalau sekarang tamunya atau tetangganya kafir? Tetangga yang kafir, kalau dia tetangga, berarti dia bukan kafir harbi. Iya kan? Berarti kafir, imma kafir dhimmi, dhimmiyun, atau kafir mu'ahad, yang terikat janji untuk tidak saling mengganggu. Maka dianjurkan, dicontohkan bahkan oleh Nabi dan para ulama setelahnya, untuk juga menghormati mereka, fil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara dunia, dalam perkara agama, tetap lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam masalah-masalah dunia tidak mengapa. Dan itu tidak dilarang sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian, tidak memerangi kalian. An tabarruhum, tidak melarang untuk berbuat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap bijak pada mereka. Bersikap dengan qist, dengan keadilan pada mereka. Ini barakallahu fikum, tidak mengapa. Dan itu ada hikmahnya sangat besar, yaitu menunjukkan akhlak muslim pada mereka, agar mereka mengetahui adab dan akhlak Islam, mudah-mudahan mereka tertarik dan masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan ahlul bid'ah? Kata para ulama, ahlul bid'ah lebih berbahaya dari orang kafir. Tapi kan ahlul bid'ah masih muslim. Orang kafir itu kamu tahu dia kafir. Tetapi ahlul bid'ah kadang kamu tidak tahu syubhat-syubhatnya. Kalau dia bertemu dengan kamu, kemudian dia menyampaikan syubhatnya, mungkin kamu kira itu kebenaran. Itu bahayanya. Sehingga beberapa ulama ketika didatangi seorang ahlul bid'ah, dia tidak mau membuka pintunya. Apalagi menemuinya. Pintunya saja tidak dibuka. Ketemu di jalan, dia tutup telinganya. Aku membicarakan padamu satu kalimat. La, walaupun setengah kalimat. Demikian pula seorang ulama yang lain diajak ke hanut. Ta'alilal hanut. Marilah ke warung itu. Kita ngobrol sebentar. Diskusi. Kita adu argumen. Terus. Kalau aku kalah gimana? Kalau kau kalah, kau harus ikut aku. Kalau aku udah ikut engkau, kemudian kita berdua kalah sama orang ketiga gimana? Ya kita ikut ketiga. Kasihan kamu. Berarti engkau belum menemukan agamamu. Pergilah kepada orang yang sejenismu. Aku sudah menemukan agamaku. Ditinggal. Tidak mau diajak diskusi. Ini barakallahu fikum. Sikap para ulama terhadap ahlul bid'ah. Sampai Fudail ibn Iyadh, yang terkenal beliau adabnya dan zuhudnya. Terkenal beliau orang yang saleh ahli ibadah. Tapi beliau menyatakan, sungguh aku bertetangga dengan anjing-anjing dan babi, atau dengan monyet dan babi, lebih aku sukai daripada bertetangga dengan orang sesat. Atau dalam riwayat, aku bertetangga dengan Yahudi dan Nasrani, lebih aku sukai daripada aku duduk dengan seorang dari mubtadi' dhal. Khamilina a'azakumullah, perhatikan kalimatnya dari para ulama adalah lebih berbahaya. Ya. Sehingga jangan sampai salah paham. Masa kafir dengan muslim lebih baik yang kafir? Siapa bilang lebih baik? Kita enggak bisa enggak bilang lebih baik. Dua-duanya jelek, tapi lebih berbahaya ahlul bid'ah. Karena kafir kamu tahu betul dia kafir dengan jelas. Ucapannya sudah sangat jelas kafirnya. Tetapi ahlus syubhat, ahlul bid'ah mengucapkan kalimat-kalimat yang samar. Yang kata para ulama, syubhat khattafah, menyambar. Sedangkan perkara-perkara yang menyambar ini akan mudah membawa seseorang. Dan hati ini dha'ifah, hati ini lemah. Tetapi usikum, aku wasiatkan kepada antum semuanya, bahwa kebanyakan masyarakat hari ini orang awam, kebanyakan mereka gak mengerti, gak tahu. Sehingga perlakukan mereka sebagai juhal, sebagai perlakukan mereka sebagai orang awam. Jangan diperlakukan seperti ahlul bid'ah yang menentang. Nah, kebanyakan mereka orang awam yang gak tahu apa-apa. Tapi mereka melakukan kebid'ahan, iya, hanya ikut-ikutan saja. Dalil alasannya apa, syubhatnya apa, dia gak mengerti. Apa syubhatnya, dia gak tahu. Sehingga kalau kita tahu betul dia adalah tokoh mubtadi' yang banyak syubhat, itu yang katakan tadi, hati-hati dari mereka. Jauhi mereka, hindari mereka. Tapi orang-orang awam, kasihan mereka. Mereka butuh ilmu, mereka butuh nasihat, mereka butuh bimbingan dari orang-orang yang berilmu. Na'am barakallahu fikum.